Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur, yang akan senantiasa mendapatkan nikmat karunia dari Sisi Allah di dunia dan di akhirat. Salam dan salam semoga tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Seperti biasa di hari Sabtu kita akan membaca kitab Tadhkiratu Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim Ibn Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i. Tapi sebelumnya, ini sedikit ada nasihat. Kita akan menyampaikan nasihat karena fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama, jadi kalau kita memperhatikan organisasi-organisasi yang ada, itu umumnya membangun organisasi di atas walakun parok. Jadi nanti yang ikut organisasinya itu ya dibela, kalau yang tidak ikut tidak dibela. Apabila anggotanya itu berbuat salah pun dibela. Iya. Dan juga karena sebagian organisasi itu juga dilarang, sebagian organisasi itu ya kadang melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Seperti apa organisasi pencak silat semisal itu, ada yang kemudian dari itu timbul geng-geng atau yang berakibat terjadinya permusuhan antara satu organisasi pencak silat satu dengan yang lain. Maka apa, kita menasihatkan kepada para santri, para ikhwah dan janinya untuk tidak ikut organisasi-organisasi seperti ini. Ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak baik. Ya. Ya, kalau kita memperhatikan, maturnya lebih besar daripada manfaatnya jika ikut organisasi-organisasi tersebut. Ya. Jadi kita nasihatkan untuk tidak ikut organisasi walaupun itu pencak silat. Karena sebagian organisasi pencaksilat itu apa, kegiatan mereka ada yang mengandung kesyirikan. Ya, mengandung kesyirikan. Kemudian yang kedua, yaitu nasihat untuk memperbaiki bacaan dan hafalan Al-Quran. Ya, memperbaiki bacaan dan hafalan Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran hanya dengan apa? Dengan baik, benar, bagus, serta dengan adab. Ya. Sebelum kita menghafal Al-Quran, hendaknya kita membacanya dengan baik, benar, dan bagus. Ya. Jangan sampai kita apa? Menghafal dalam kondisi bacaan kita belum benar. Ya. Ini tidak baik, adalah perkara yang dilarang. Salah dalam membaca Al-Quran itu ada kesalahan yang besar dan ada kesalahan yang kecil. Lalu diusahakan apa? Kita dalam membaca Al-Quran jangan sampai salah, jangan sampai keliru. Ya. Setelah membaca dengan bagus, dengan benar, Dan untuk membetulkan bacaan ini kita bisa apa? Menyuruh orang lain untuk menyimak bacaan kita, atau dengan apa? Seseorang mentalkin, ditalkin oleh orang lain, kemudian kita ikuti. Itu diantara cara memperbaiki bacaan. Selain kita belajar tajwid, belajar tajwid. Iya. Kemudian setelah bacaan bagus, maka diusahakan dihafal dan dibaca berulang-ulang. Semakin banyak kita membacanya, semakin sering kita membacanya, maka semakin ringan lisan ini untuk mengucapkannya. Kita mungkin apa? Membaca satu ayat, kita hafal dengan beberapa kali bacaan saja. Kalau orang itu apa? Hafalannya tidak kuat, mungkin dia baca beberapa kali hafal, tapi kemudian mudah hilang. Ya. Untuk itu apa? Hendaknya kita berulang-ulang dalam bacanya. Mungkin sampai 50 kali atau 100 kali. Dibaca sekaligus dihafal. Sehingga nantinya apa? Setiap ayat itu seperti kita membaca surat Al-Fatihah. Ayat dari surat Al-Fatihah tanpa terlalu banyak berpikir. Ini kalau kita apa? Membaca secara berulang-ulang, menghafal secara berulang-ulang. Tidak hanya 4 kali baca atau 5 kali baca, bahkan mungkin 50 kali baca atau mungkin sampai 100 kali baca. 100 kali baca. Bagaimana yang dilakukan di sebagian negeri, orang-orang penghafal Al-Qur'an itu membaca sampai 100 kali. Ya. Sehingga mungkin hafalannya tidak mudah hilang. Ini. Ya, sekarang kalau kita malas membaca, ya kapan akan bisa mungkin dalam hafalan? Kapan hafalan itu akan kuat? Ya, dan lancar. Ini. Kemudian bagi yang sudah banyak hafalannya, ini pun nama tiap hari juga harus sering merujah. Ya. Paling tidak setiap hari kalau sudah hafal Al-Quran semua itu ya 5 juz diusahakan bisa setiap hari dihafal. Ya. 5 juz supaya apa? Semakin dekat merujahnya itu semakin kuat hafalannya. Kalau tidak sering dimurjaah, ya mungkin setiap hari hanya murjaah mungkin satu lembar. Nah, nanti mau bertemu lagi kepada lembaran ini, nanti tidak tahu berapa bulan lagi mau dimurjaah lagi. Ya, ini. Jadi semakin sering murjaah, sering membaca, insya Allah akan mungkin hafalan. Tentunya kita pun tidak jangan lupa dari mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan dalam hafalan kita, dan juga melakukan usaha-usaha yang lain seperti apa? Makan makanan yang bisa membantu menguatkan hafalan. Iya. Dan hal yang lain yaitu mengenai apa? Kembali kita mengingatkan untuk kita menghargai guru yang ngajar atau yang mengisi kajian. Kita tahu kondisi guru kadang sebagian apa sakit tetap nekat mengajar. Rumahnya jauh, rela untuk hadir di majelis memberikan atau merelakan bersedekah berderma dengan ilmunya. Maka kita yang tinggal menerima ilmu hendaknya bersemangat untuk duduk di majelis ilmu, bersemangat untuk hadir di majelis ilmu sebagai bentuk penghargaan terhadap guru dan juga manfaatnya kembali kepada kita. Ilmu yang kita dapatkan dari guru tersebut, iya, kembalinya kepada kita. Kita dapat pahala dari belajar, kita dapat manfaat dari ilmu yang kita dapatkan. Selain apa? Dengan itu kita menghargai guru. Dengan kehadiran kita berarti kita menghargai orang yang datang kepada kita. Iya. Jadi itu beberapa nasihat, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Kita lanjutkan baca kitab dan qiraatul sami' wal mutakallim kania Ibnu Jamaah rahimahullah. Ibnu pertemuan yang lalu kita telah masuk pada adab yang ke-9, yaitu untuk mengurangi waktu tidur. Ya. Selama tidak membahayakan badan maupun akal pikiran. Ya. Tidur, kalau tidur ya tidak lebih dari 8 jam sehari semalam. Ini itu kata beliau rahimahullah. Ya. Berikutnya berkata rahimahullah, wala ba'sa bil wat'i al halali idza taja ilaihi, dan tidak mengapa wat'il halal, wat'il halal melakukan hubungan suami istri yang halal apabila dia butuhkan, ketika dia butuhkan. Ya. Jadi bagi siapa yang sudah berkeluarga, maka boleh baginya untuk melakukan hubungan sama istri apabila dibutuhkan. Faqad qala al-atibba'u, dan sungguh para dokter telah berkata, bi'annahu yukhaffifu al-fudula yunashshitu yusaffi adh-dhihna idza kana 'inda al-hajati bi'tidalin. Kata para dokter bahwa jima atau hubungan suami istri itu yukhaffif, itu bisa meringankan, mengurangi al-fudul, kelebihan-kelebihan zat yang tidak perlu, yang tidak dibutuhkan. Iya. Yunashitu wa yusafi adzihna, bisa menyegarkan, menjernihkan pikiran. Idza kana 'indal hajah, ini apabila ketika dibutuhkan, ketika butuh. Iya. Ya, kalau butuh berarti apa? Tidak sering-sering. Ya, ketika dibutuhkan saja. Bi'tidal, dengan seimbang. Ya. Seimbang, tidak berlebihan dan tidak pula kurang. Wa yahdharu kasratahu, dan dia berhati-hati dari apa? Waspada dari banyak sering berhubungan atau jima. Hadrul adwi, seperti kehati-hatiannya, waspadanya dia terhadap musuh. Kenapa? Fa innahu kama qila, karena sesungguhnya hal itu seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, ma'ul hayati yusabbu, atau dalam naskah yang lain disebutkan yuraku fil arham, air kehidupan, ya mungkin air mani mungkin maksudnya gitu, itu yusabbu fil arham, ditumpahkan di dalam rahim, di dalam rahim-rahim. Ya. Di dalam satu yang dihalalkan tidak boleh dikeluarkan di tempat yang lain. Ya. Ini. Jadi bersama istrinya. Itu dilarang dari apa? Onani dan semis dan yang selain itu. Ya. Dilarang dari onani. Karena dia mengeluarkan air mani bukan pada tempatnya. Ya. Dan itu menunjukkan dia tidak bisa menahan diri. Tidak bisa menahan dirinya dari syahwat. Orang-orang yang onani tersebut. Dan sungguh tercela, semakin tercela ketika hal itu dilakukan di luar, diketahui oleh orang banyak. Ini. Karena kita mendengar berita-berita seperti itu, ada orang yang onani di jalanan dan sebagainya. Ini adalah satu yang tercela. Onani itu sudah tercela, dilarang, apalagi di jalan, ditahu orang. Ini. Berikutnya, wa yata'ifu sam'a wal basara wal asaba wal hararata wal hadma wa ghairu dhalika minal amradil Ar-radi'ati yud'ifu sam'ah. Banyak jima melakukan hubungan suami istri tak mengeluarkan mani, itu bisa melemahkan pendengaran, bisa mengurangi, melemahkan daya pendengaran, penglihatan, juga saraf, juga apa? Al-hararah, suhu, temperatur badan, wal-hadma, juga pencernaan. Tidak baik untuk pendengaran, penglihatan, saraf, dan juga pencernaan. Dan selain itu, dari penyakit-penyakit yang rodi'ah, yang jelek, yang berbahaya. Iya. Ini. Hadirin jemaah rahimakumullah. Berikutnya, wal muhaqqiquna minal atibai, para ahli tahqiq dari para dokter yang memang ahli, yang meneliti dengan detail, penelitiannya detail, yarawna, mereka melihat berpandangan anna tarkahu awla, bahwa meninggalkannya, tidak melakukannya itu lebih utama. Illa li dharuratin, kalau ini illa li dharuratin, sebagian nuskhah dibaca apa? Tanpa li. Jadi illa dharuratan. Iya. Kecuali karena satu yang darurat. Awistishfa'in, kecuali karena dalam rangka mencari obat kesembuhan. Iya. Ini tidak mengapa melakukan hubungan jika memang nutut hal itu, karena darurat, karena syahwat yang besar, khawatir nanti syahwat itu disalurkan kepada yang haram, maka dia pun kemudian apa, melakukan hubungan istri, suami istri atau jima dengan pasangannya yang sah. Ya. Ini. Berikutnya wabil jumlah dan kesimpulannya, fala ba'sa, tidak mengapa, ayuriha nafsahu idha khofa malalan, tidak mengapa dia mengistirahatkan dirinya, membuat rileks, membuat santai, tenang dirinya, idha khofa malalan, apabila dia khawatir menjadi bosan, khawatir bosan atau jemu. Iya. Ini. Jadi kaitannya dengan jima terlalu sering juga tidak bagus. Tidak sama sekali juga tidak bagus. Iya. Yang jelas kalau dalam kondisi darurat atau untuk obat itu lebih utama untuk dilakukan. Ya. Berikutnya, wa kana ba'du akabirul ulama'i, dan sebagian akabir, pembesar-pembesar ulama atau ulama-ulama besar itu ada, yajma'u ashabahu, yang mengumpulkan teman-temannya. Teman-teman siapa maksudnya? Kadang makna ashab, teman di sini diartikan murid-murid. Ya, kumpulkan murid-muridnya atau teman-temannya fi ba'di amakin tanazzuh, pada sebagian tempat-tempat wisata. Ya. Tamasya. Ya. Fi ba'di ayami as-sanati, pada sebagian dari hari-hari dalam setahun. Jadi dalam setahun itu ada berapa hari yang digunakan bersama murid-muridnya ke tempat wisata. Ya. Tapi apa, tentunya tempat wisata, tempat untuk apa, rekreasi. Ini tentunya kalau para ulama tentunya apa, mencari tempat yang ma'ruf, yang baik. Bukan sembarang tempat. Tidak kemudian apa, pergi ke luar negeri, ke negeri kafir untuk tamasya, melancong, cari hiburan di sana. Ini dilarang. Dilarang melakukan perjalanan safar ke negeri kafir, apalagi untuk sekedar apa, tamasya seperti ini. Iya. Dilarang. Atau mungkin ke tempat-tempat maksiat, tempat-tempat kesyirikan. Dilarang berkunjung ke tempat kesyirikan, tempat maksiat. Dilarang. Atau tempat-tempat yang berbahaya. Ini sebenarnya tidak dikunjungi. Sebenarnya untuk tidak dikunjungi. Iya. Jadi apa? Untuk itu apa? Kita kadang, kita setiap pekan ada liburan. Iya. Hari Jumat, hari Ahad, santri libur, guru juga tidak mengajar. Ini dalam rangka apa? Menghilangkan kejenuhan, kebosanan dalam belajar dan mengajar. Memberikan ketenangan pikiran, supaya rileks pikiran itu. Karena mengajar itu mengajar itu adalah sesuatu yang berat. Ya, kalau kita bekerja yang sifatnya duniawi, ya mungkin bangunan misalnya, itu masih ringan. Berbeda dengan apa? Orang yang mengajarkan ilmu. Itu pikirannya banyak. Pikirannya banyak. Bagaimana saya bisa menyampaikan ilmu saya dan bisa diterima? Bagaimana anak itu supaya bisa hafal? Bagaimana supaya anak itu bisa mengamalkan apa yang saya ajarkan? Belum lagi mengawasi anak-anak. Ya. Jadi banyak yang dipikirkan. Berbeda dengan apa kalau kita hanya kerja bangunan misalkan, atau yang misalnya di buruh. Ya, yang bekerja sudah, setiap kerjaan sudah, tidak ada gagasan. Yang penting dapat bayaran sudah. Iya, tidak terlalu banyak yang dipikir. Berbeda dengan orang yang mengajarkan ilmu, itu banyak. Belum dia persiapan untuk mengajar apa yang disampaikan, belum lagi memikirkan anak-anaknya. Bagaimana supaya mereka itu menjadi anaknya yang baik. Iya, juga menguasai pelajaran materi dengan baik. Ini itu butuh waktu untuk rekreasi atau bersantai, menyegarkan pikiran. Iya. Mungkin pula orang yang bekerja jadi buruh pun demikian, ada waktu untuk istirahat, untuk menghilangkan kejenuhan dan untuk apa, menyegarkan pikiran. Ada hari libur, ada waktu untuk apa? Tamasya. Iya. Mencari hiburan dan menyegarkan pikiran. Berikutnya, yatama zahuna bima la darara 'alaihim fi dini fi dinin wala irdin. Iya. Mereka saling apa? Bercanda, bersenda gurau dengan apa-apa yang tidak membahayakan atas mereka dalam agama maupun kehormatan. Ya. Jadi tamasya akan ya jalan-jalan ke tempat yang baik dan dengan apa? Dan tidak campur baur, laki-laki sendiri, perempuan sendiri, tidak kemudian apa campur baur seperti keadaan orang-orang umum, orang-orang awam yang tamasya kemudian apa campur baur laki-laki wanita satu bis. Nah, apa jadinya? Ya, lakukan perjalanan dengan maksiat dan mungkin menuju tempat yang penuh maksiat. Maka orang yang berilmu itu mengarahkan murid-muridnya untuk tamasya, ya, menghibur diri di tempat-tempat yang baik dan memberikan manfaat untuk apa nantinya kalau dia mulai belajar lagi atau bekerja lagi, segar pikirannya, bertambah semangat. Ini. Jadi mereka apa? Ketika tamasya hiburan mereka tetap mungkin berkumpul, kemudian juga bercanda, tapi canda-canda yang tidak membahayakan agama maupun kehormatannya. Bercanda yang benar dan dilakukan kadang-kadang, tidak terlalu sering. Ini yang diperbolehkan. Iya. Jadi mungkin, jadi itu yang disampaikan oleh beliau rahimahullah. Kemudian berkaitan dengan masalah apa? Dharma wisata atau melancong, melakukan perjalanan piknik misalnya itu, yang jelas melakukan perjalanan di muka bumi, maka Imam Ahmad rahimahullah sebagaimana disebutkan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau berkata, wasiyahatu minal Islam, mal masiyahatu minal Islam, masiyahatu minal Islam fi syai'in wala min fi'li nabiyyin nabiyyina wala salihin. Masiyah minal Islam fi syai', sekedar jalan-jalan tanpa ada maksud yang baik, bukan ke tempat yang baik, itu tidak, bukan dari Islam sedikit pun. Sekedar jalan-jalan tanpa manfaat, itu bukan dari Islam sedikit pun. Dan bukan dari perbuatan para nabi, bukan dari perbuatan orang soleh. Iya. Kenapa orang safar jalan-jalan kemana tanpa tujuan yang jelas, itu tidak baik, bukan dari Islam? Ya karena safar itu bisa memecah pikiran. Iya. Ya, itu dikatakan apa? As-safaru qit'atun minal adab. Safar itu potongan dari adab, siksaan. Betapa tersiksanya ketika seorang itu melakukan perjalanan yang jauh. Iya, duduk tidak enak karena berada di kendaraan terus. Iya, istirahat mungkin tidak bisa, mungkin berbekalan kurang dan sebagainya. Jadi potongan dari adab safar itu. Iya. Nah, itu beliau mengatakan, ulang mengatakan apa? Fala yanbaghi lil murid ayusafira illa fi talabil ilmi aw musyahadati sayyidin yaqtadi bihi fi siratihi. Maka tidak seyogianya jika safar itu bisa mecah hati. Iya. Maka apa? Tidak seyogianya bagi orang yang menghendaki akhirat untuk dia safar kecuali dalam rangka menuntut ilmu atau ingin menyaksikan, melihat langsung syekh guru. Ulama yang dia contoh perjalanan hidupnya. Jadi dia pergi jauh safar untuk menuntut ilmu, ingin melihat seorang ulama, yang ingin mengetahui bagaimana ya ulama ini dalam ibadah, tata cara sholatnya gimana, bagaimana adab-adabnya dan sebagainya. Ya. Kalau perjalanan dilakukan untuk tujuan seperti ini, maka ini adalah hal yang bagus. Tapi kalau sekedar jalan-jalan tanpa tujuan yang jelas, tanpa tujuan yang baik, melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang tidak baik, maka ini dilarang. Maka ini dilarang. Iya. Jadi ini sedikit tambahan dari pembahasan kita. Wallahu ta'ala Musa, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hablakumullah.